Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bilhuda wa dinil haq izhirahu alal adiyani kullihi walau karihal kafirun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambahkan segala bentuk nikmat dan ketaatan kita kepada Allah. Semoga Allah menerima dan kita mendapatkan di sisinya di hari kiamat kelak nanti. Karena pada hari ini juga kita masih membicarakan tentang bagaimana hari kiamat. Kali ini adalah Allah menekankan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka akan melihat hasil dari keimanan mereka tentang kebuktian, membuktikan kebenaran dengan apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sedang dia dalam keadaan beriman, وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadap dirinya, wala hadma, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Ayat ini adalah ayat yang sangat indah, yang mana Allah ingin dudukkan betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah, ingin menjalankan kebaikan, maka tidak perlu kekhawatiran. Kekhawatiran berupa kezaliman yang ia rasakan di hadapannya, dan tidak pula perlu khawatir terhadap pengurangan hak, yang mana sesungguhnya hak itu sudah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka hal yang sangat terpenting di dalam kehidupan kita ini, khususnya yaitu jamaah calon haji kita tahun ini, yaitu pada tahun 1433 Hijriah atau 2012 tahun Masehi, kita perlu membangkitkan kembali ruh kita, yaitu akan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dijalankan jamaah haji Indonesia, khususnya Medan, Sumatera Utara, janganlah merasakan ada orang yang menzalimi Anda atau merasakan kurang hak, karena salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah, ia selalu memasrahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan tidak pernah merasakan kekurangan, karena Allah lebih maha bijaksana dalam hal itu semuanya. Maka yang perlu kita tingkatkan di sini adalah amal salihat. Ketika kita beramal salih dan kita yakin atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah apa? Menambah keyakinan kita kepada Allah, sehingga kita tidak tergopoh-gopoh dan terburu-buru untuk melakukan sikap balik kita terhadap orang yang menyakiti hati kita ketika kita berada di tanah suci, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Karena itulah ciri-ciri orang yang betul-betul mendapatkan haji yang mabrur, karena dia tidak mau mencari kesalahan orang lain, karena di hatinya ada sesungguhnya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dasar keimanannya, maka dia tidak perlu kekhawatiran terhadap orang yang menzaliminya atau mengurangi haknya, karena semuanya itu telah ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sok-sok Nabi Ibrahim, yaitu terdapat kepasrahan yang sangat tinggi di hadapan Allah, tidak pernah mengeluh terhadap apa yang hadapi, walaupun itu masa hidupnya pada masa itu penuh dengan kekeringan, tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada makanan sama sekali, tanah tandus, yaitu tanah kota suci Mekah yang pada awal Nabi Ibrahim berhijrah pindah ke sana bersama keluarganya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana LCMA, yang akan menambah wawasan ini. Kan, persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, setelah begitu panjang lebar Allah Subhanahu wa taala memaparkan kondisi pada hari kiamat dan semuanya bernada tekanan, cercaan, hinaan terhadap orang-orang yang nanti hari kiamat akan ketakutan, akan divonis masuk ke dalam neraka, akan dibakar dan disiksa dengan siksaan yang sehebat-hebatnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran baru bahwa hari kiamat itu tidak semuanya menakutkan, akan tetapi ada kelompok tertentu, yaitu kelompok-kelompok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka tidak akan merasakan ketakutan. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Kalau dia melakukan amal saleh, beriman kepada Allah, maka dia tidak akan pernah takut terzalimi dan tidak akan pernah takut untuk dizalimi. Ya, tidak akan takut dizalimi dan tidak akan pernah takut untuk pengurangan haknya di sini. Akan nampak rona-rona kebahagiaan pada saat itu, di sisi lain di mana pada saat itu muncul wajah-wajah yang hitam biru lembam karena ketakutan. Allah menggambarkan wujuhu yawma izin na'mah, wajah-wajah pada hari itu adalah wajah yang na'im, halus, lembut, kulit mukanya bercahaya, ibarat orang baru habis melakukan facial nih, ya. Melakukan kalau di salon itu mandi susu, pembersihan wajah, ya, pembersihan kulit, pembersihan bulu-bulu kulit, bulu-bulu yang ada di kulit bagi wanita, itulah nanti akan terjadi pada hari kiamat, ya, seakan-akan baru siap mandi susu, bersih, cantik kulitnya, indah sekali, ya, naim. Naim itu gambaran yang lembut sekali. Ya, ibarat pipi anak kecil, anak yang masih bayi itu sangat lembut sekali, megangnya, ciumnya pun enak. Tapi kalau sudah keriput, udah malas nengoknya, sudah malas konon lagi untuk menyentuhnya. Ya. Nampak gambaran-gambaran kegembiraan. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, "Tallahi in kitta la turdini walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin." Demi Allah, hampir saja dahulu di dunia kamu mencelakakan saya, kalaulah tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan termasuk kelompokmu yang akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah pernyataan dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu sangat gembiranya sehingga akhirnya keluar ucapan walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, aku juga akan terjebak masuk ke dalam neraka. Ya. Bukan hanya itu saja kegembiraan, Allah menambahkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman kepadanya untuk masuk ke dalam surga. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan pernah merasakan kesedihan. Semua gembira akhirnya. Tidak hanya itu saja, Allah kemudian mengatakan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu akan masuk ke dalam surga juga istri-istri kamu dalam keadaan tuhbarun, ya, kamu akan kekal di sana menikmati kondisi surga itu yang begitu sangat indah. Ya, suatu gambaran bagaimana rasa bahagia, kesenangan, ya, yang terus didapatkan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kemudian kegembiraannya terpancar di dalam hati mereka. Ini menjadi suatu keinginan bagi kita semua. Siapa yang tidak ingin kalau nanti pada hari akhirat ternyata kemudian dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Tinggal pertanyaannya adalah ketika kita mengharapkan untuk mendapatkan segala bentuk kebahagiaan ini, maka tentunya harus bersusah-susah dulu di dalam kehidupan dunia. Salatlah ya, walaupun itu terasa berat, nanti di hari akhirat kita akan bahagia. Berpuasalah walaupun harus menahan haus dan dahaga ya, karena kelak nanti di hari akhirat kita akan merasakan rasa nyaman dan ketenangan di tengah-tengah orang-orang yang merasakan kehausan nanti pada hari akhirat. Semuanya butuh pengorbanan, dan oleh karena itu mari kita berkorban di dalam kehidupan kita ini. Iya, terima kasih pada Ustaz Perdana. Intinya marilah kita berkorban, begitu juga haji kita perlu berkorban untuk mewujudkan keimanan kita terhadap apa yang kita hadapi di sana. Kalau tidak, kitalah yang menjadi korban, tidak saja di dunia tapi menjadi korban lahapan api neraka di akhirat kelak nanti. Maka dengan keimanan itu yang Allah tanamkan kepada kita, mudah-mudahan kita tidak pernah gentar terhadap kezaliman yang terjadi di hadapan kita. Kita hanya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan memasrahkan diri itu akan menjadikan keimanan kita tidak terganggu sedikit pun dengan cobaan-cobaan yang lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.